Klik dulu tombol subscribe, jangan lupa nyalakan loncengnya supaya gak ketinggalan updatean selanjutnya. Kisah besar ini didukung oleh artis-artis Sanggar Prativi. Babat Tanah Leluhur, kali ini dalam episode ke-37 dengan judul Gelora Api Cemburu. Ide cerita Cece Suhyar, pengarang cerita Dizar Sponsen, teknik dan montase Jimmy Mumu, musik oleh Hari Sabar, dengan sutradara Thomas Age. Pada seri yang ke-16 ini menampilkan M. Amut sebagai Prabu Purbaya, Harry sebagai Panglima Galungwesi, Naryo sebagai Senopati Jala Abang, Margaret sebagai Asmarani, Idris Apandi sebagai Prabu Sora, dan pembawa cerita Neni Sumardi. Selamat menikmati. Pada kisah yang lalu diceritakan, Cempaka berhasil mengalahkan Garon Safa, lalu ia kembali melanjutkan perjalanannya menjauhi Karang Sedana. Sementara itu di tenda Gua Karang, Prabu Purbaya yang terlelap saat senja tiba di depan tenda bermimpi bertemu dengan istrinya, dan ia sadar saat istrinya pergi. Prabu Purbaya mengusap wajahnya. Hatinya terasa perih. Matanya kembali menerawang menatap langit. Saat itu, warna senja sudah berganti dengan warna gelapnya malam, dan binatang malam pun mulai berbunyi satu-satu. Prabu Purbaya menarik nafas dalam-dalam. Di jiwanya ada rasa kehilangan. Hidupnya seperti kosong. Aku bermimpi di senja hari. Sebuah mimpi yang aneh dan mengerikan. Cempaka pergi dan marah padaku. Wah, Dewata Agung. Apa yang akan kulakukan saat ini? Aku tidak tahu lagi mesti mencarinya kemana. Kembali Prabu Purbaya menutup kedua matanya. Bayangan tentang istrinya kembali mengambang di benaknya. Dan saat ia tidur pun, bayangan Cempaka masih terus menyelinap dalam impiannya. Sementara itu, marilah kita lihat di tenda Galungwesi. Panglima tua itu sedang duduk bersama Senopati Jala Abang. Mereka berbicara dengan hati-hati tentang nasib diri Prabu Purbaya junjungannya. Jala Abang, kau adalah senopati kepercayaanku. Aku yakin kau bisa menyimpan rahasia ini. Aku tidak ingin nasib Gusti Prabu diketahui oleh semua prajurit. Aku tidak ingin pelarian Tuan Permaisuri diketahui oleh kalangan kerabat istana dan juga prajurit kerajaan. Apalagi sampai menyebar ke kerajaan tetangga. Kita harus mencari Tuanku Permaisuri secara diam-diam. Baiklah, Tuanku Panglima. Hamba akan memperhatikan semuanya. Hamba akan menyimpan rahasia ini sebaik-baiknya. Iya, kita semua tidak menyangka kalau semuanya ini akan terjadi di sini. Di saat kita semua sedang dicekam ketegangan tentang Tuan Putri Jagabara Mudita. Iya. Nasib Gusti Prabu saat ini tampaknya seperti habis jatuh tertimpa tangga. Kedatangan Asmarani kemari justru membuat cerita lain dalam kehidupan Prabu Purbaya. Ya, tapi agaknya Gusti Prabu juga tidak mengambil tindakan apa-apa pada Asmarani. Selama Asmarani di sini, Gusti Prabu memperlakukannya dengan baik. Bahkan beliau berpesan agar kita semua menjaga dan melindungi Asmarani. Jala Abang, kita tahu bagaimana sikap Gusti Prabu selama ini. Beliau sangat baik. Beliau selalu menyayangi siapapun juga. Beliau suka melindungi kawulanya yang lemah. Dan beliau rela berkorban demi kebahagiaan orang lain. Tapi kali ini pengorbanan beliau harus dibayar mahal. Bagaimana seandainya tuanku Permaisuri tidak ditemukan? Dan kejadian ini membuat mereka berpisah. Itulah yang harus kita pikirkan sekarang, Jala Abang. Bagaimana caranya kita menemukan tuanku Permaisuri dan membawanya pulang kemari, lalu menjelaskan semuanya? Hamba rasa yang hanya dapat melunakkan hati tuanku Permaisuri hanyalah Gusti Prabu sendiri. Selain itu, kesadaran tuanku Permaisuri sendiri, kalau tanpa kesadaran yang timbul di hatinya, hamba rasa meskipun Gusti Prabu yang menghampirinya dan memohon maaf padanya, sulit dia akan kembali. Hamba bisa membayangkan kekerasan hati seorang perempuan seperti tuanku Permaisuri. Iya, kehidupan ini kadangkala mengherankan dan terkadang pula menakjubkan. Kehidupan memiliki cinta, dan cinta memiliki kecemburuan. Sedangkan kecemburuan itu sendiri memiliki lagi beberapa buah kotak-kotak dalam kenyataan yang menjadi dindingnya untuk mewujudkan, kemudian membuktikan bahwa itu benar-benar cinta. Cinta dan cemburu seperti ikan dengan airnya, seperti pagi dengan sore, saling mengisi dan saling membutuhkan. Cinta tanpa cemburu seperti kehidupan tanpa mata dan telinga, buta dan tuli. Tapi cinta yang memiliki cemburu seperti kehidupan yang memiliki pendengaran dan penglihatan yang maha tajam, sehingga menjerumuskan kehidupan cinta itu sendiri. Aneh. Memang aneh. Dewata memang bijaksana dengan segala ciptaannya. Oh ya, Tuanku Panglima. Kemana Asmarani? Sejak tadi hamba tidak melihatnya. Anak itu tadi pamit padaku untuk duduk-duduk di batu sebelah selatan Gua Karang. Setiap hari dia duduk di situ. Dia merenung. Barangkali dia menyesali dirinya. Karena secara tidak langsung, dia telah menyebabkan kejadian ini. Tanpa kehadirannya di sini, kejadian ini tidak akan terjadi. Kasihan gadis itu. Dia kelihatannya semakin menderita. Ah, tuanku, apakah tuanku tidak mengkhawatirkan keselamatannya? Bukankah tempat itu sepi sekali? Bagaimana kalau ada yang menculiknya seperti beberapa hari yang lalu? Aku sudah memberikan perintah padanya untuk berteriak bila melihat sesuatu yang mencurigakan. Dan jauh di bawah dia berada, aku menyiapkan beberapa orang prajurit. Sudahlah, Jala Abang. Kau jangan cemas, Jala Abang. Kedua panglima dan senopati itu terus berbincang-bincang dengan bebas. Mereka tertawa-tawa melupakan kelelahan bekerja dan peristiwa yang dihadapi. Jala Abang menyantap makanan ringan yang disediakan oleh Galung Wesi. Sementara itu di sebelah selatan Gua Karang, tampak Asmarani duduk merenung seorang diri. Matanya yang tajam dan bening menatap jauh ke depan. Ia berusaha menembus kabut malam yang mulai turun mengambang, menutupi permukaan Gua Karang yang menghitam seperti hamparan ular raksasa. Sesaat kemudian, terdengar gadis manis dan jelita itu mendesah. ada senyum di bibirnya yang tipis. Pada saat itulah, sebuah bayangan hitam melintas dan turun dengan manis di hadapannya. Asmarani, apa lagi yang kau renungkan? Tuanku Prabu Sora, ampunkan hamba tuanku. Hamba tidak tahu kalau tuanku datang. Kau terlalu banyak merenung, Asmarani, sehingga kau tidak melihat aku datang. Oh ya, Asmarani, agaknya di sini kau menjadi orang penting. Di bagian sebelah sana aku melihat banyak sekali prajurit yang berjaga. Aku tahu, mereka itu pasti menjaga dirimu dari gangguan musuh. Aku mau masuk kemari saja terpaksa melalui celah karang yang terjal itu. Kalau tidak, mereka pasti melihat kedatanganku. Ampunkan hamba tuanku, Prabu Sora. Hamba... Jangan terlalu merendah, Asmarani. Seharusnya akulah yang minta maaf kepadamu karena datang terlalu lama. Maklum, aku sibuk dan untuk masuk kemari aku harus hati-hati. Harus waspada. Aku tidak mau rencana kita selanjutnya akan batal dan berantakan. Oh, Prabu Sora, apakah masih ada tugas lain untuk hamba? Bukankah semuanya telah selesai hamba lakukan? Belum semua, Asmarani. Tahap pertama kau telah berhasil karena kau telah berhasil memisahkan Cempaka dari suaminya. Kau telah berhasil membuat Cempaka cemburu dan itu sudah lebih dari cukup. Mereka berdua memang harus dipisahkan karena kekuatan gabungan yang mereka miliki sulit sekali untuk dikalahkan. Tapi sekarang Cempaka sudah pergi dari Purbaya. Mungkin saat ini Garon Safa sudah berhasil membunuh perempuan itu. Tapi aku tidak mau bekerja kepalang tanggung. Maksud tuanku, Prabu? Asmarani, dengarkan. Saat ini agaknya Purbaya telah begitu menyayangimu. Dia membiarkan kau dijaga oleh Panglima Kencana Wungu itu. Kau dilindungi di sini. Itu menunjukkan bahwa Purbaya tidak ingin kau mendapat celaka. Dan aku tahu betapa dia membelamu ketika diculik oleh Dusala dan temannya. Saat itu aku ingin menolongmu. Namun Purbaya lebih dulu masuk. Dan aku melihat semua kejadian yang kau lakukan. Kau bisa bermain sandiwara dengan baik. Kau pantas untuk menjadi telik sandi. Keselamatan dan dirimu begitu berharga. Nah, inilah yang membuat aku untuk bekerja tidak kepalang tangguh. Karena kalau tidak sekarang, kapan lagi? Hamba tidak mengerti apa yang tuanku Prabu Sora maksudkan. Asmarani, saat ini mungkin Cempaka yang kecewa oleh ulahmu saat itu telah binasa di tangan Garon Safa. Maka itu aku ingin kau meneruskan permainanmu. Dekati lagi Purbaya dan bunuh dia dengan racun. Tuanku Prabu, hamba... Kenapa sampai begini, tuanku? Bukankah tuanku berjanji kalau hamba berhasil memisahkan Cempaka dari Purbaya? Maka hamba akan dibawa pulang ke Keraton Indraprasta. Hamba rindu sekali dengan kehidupan Keraton Indraprasta. Hamba juga merasa berat untuk membunuh Prabu Purbaya. Kalau begini, dulunya mungkin hamba akan menolak. Hamba... Asmarani, agaknya kau pun telah jatuh hati dengan sebenar-benarnya pada Purbaya. Asmarani, kau tidak bisa menolak perintahku. Kau tidak bisa menolak perintah Prabu Sora. Dendamku pada Purbaya setinggi langit dan sedalam lautan. Dan sekarang kesempatan untuk membalas dendam itu sudah hampir di depan mata. Mana mungkin aku akan membatalkannya. Bagaimanapun kau harus melaksanakan perintahku. Kalau tidak, bukan saja kau yang akan kubunuh, tapi juga keluargamu di keraton Indraprasta. Tuanku, hamba. Kuharap kau menyayangi nyawamu sendiri, Asmarani. Karena kalau aku membongkar rahasiamu di sini, maka seluruh prajurit yang ada di sini akan membunuh dan menghukummu. Bagaimana? Kurasa kau tidak akan mau mati konyol. Tugasmu kali ini tidak berat. Kau hanya memasukkan serbuk racun ini ke dalam minuman purbaya. Setelah itu habis perkara. Aku akan menolongmu keluar dari sini. Dan untuk hadiah keberhasilanmu, aku akan menyuruh putriku memberikan jabatan penting di dalam istana Indraprasta. Kalau perlu, kau akan kujadikan kepala telik sandi di istana. Tapi kalau kau tidak mau, kau akan mati dengan sia-sia. Mayatmu akan kubuang ke hutan gunung Burangrang biar menjadi santapan serigala lapar di sana. Asmarani terdiam. Gadis itu hanya menunduk tak berdaya. Wajahnya pucat. Ia tahu kekejaman Prabu Sora. Sejenak garis itu terbayang wajah Prabu Purbaya. Ada sesuatu yang menyentuh hatinya. Tapi ia sendiri tidak mengerti tentang perasaan itu. Perlahan ia mendesah. Nah, kau pegang racun ini dan sembunyikan. Cari kesempatan yang baik untuk memberikannya pada Purbaya. Aku tidak mau mendengar bahwa Purbaya masih hidup sampai pekan nanti. Nah, aku pergi dulu. Lakukan pekerjaanmu yang kedua ini. Ku harap yang kedua ini pun akan berhasil seperti yang pertama. Ingat, nyawamu ada dalam tanganku. Aku pergi dulu. Prabu Sora melesat dengan cepat, lalu hilang di dalam kegelapan malam. Asmarani tinggal seorang diri menatap kepergian Prabu Sora. Racun yang diberikan Prabu Sora masih tergenggam erat di tangannya. Lama ditatapnya bungkusan itu. Kukira setelah berhasil memisahkan Cempaka dari Purbaya, aku akan bisa kembali ke Indraprasta. Ternyata Prabu Sora memberiku tugas yang lebih berat lagi. Kalau aku gagal membunuh Purbaya, maka nyawaku yang akan menjadi taruhannya. Pekerjaan ini telah banyak memakan korban jiwa. Korban pertama adalah Kitunggal dan Nyi Tunggul yang menjadi orang tuaku. Orang tua angkatku di desa Sakti Bukit Burangrang. Mereka mati dibunuh dan rumahnya dibakar. Semuanya hanya karena ingin memancing perhatian Purbaya. Lalu aku harus menggadaikan kehormatan dan harga diriku untuk Raja Purbaya, seorang laki-laki yang tabah dan mempunyai batin yang kokoh. Tapi sekarang aku harus membunuhnya. Padahal dia pernah menyelamatkan nyawaku dari sergapan ular danau itu. Apakah... Oh, ada yang datang. Ah, anak mas. Kenapa kau belum kembali ke tenda? Hari sudah larut malam. Ayolah kita kembali. Nanti kau sakit. Oh, Paman. Aku sedang menikmati kerlipan bintang-bintang itu, Paman. Aku suka sekali melihatnya. Selama ini, aku tidak boleh sama sekali untuk keluar rumah menyaksikan keindahan alam cipta dewata ini. Di malam seperti ini, aku selalu dikurung oleh ibu dan ayahku. Maafkan aku, Paman. Aku sampai lupa untuk kembali ke tenda. Dan Paman menjadi repot. Ah, tidak mengapa, anak mas. Aku tidak repot karena hal seperti ini. Aku mengerti tentang jiwamu. Hanya kalau kau sampai sakit, tentunya Gusti Prabu Purbaya akan menegurku. Terima kasih, Paman. Paman dan semua orang di sini baik padaku. Bagaimana aku akan membalas budi Paman semuanya? Ah, sudahlah, nak mas. Jangan bicara tentang balas-membalas budi segala. Karena biasanya banyak kejadian Kebaikan orang itu selalu dibalas dengan kejahatan. Oh. Asmarani tersentak kaget mendengar ucapan Galung Wesi. Wajah gadis itu mendadak pucat. Dengan cepat ia menunduk. Ah, kenapa kau namas? Apakah kau sakit? Ya, Paman. Entah kenapa tiba-tiba kepalaku menjadi pusing seperti ini. Aku... Sudahlah, namas. Ayolah kita kembali. Kau harus beristirahat. Angin malam amat jahat untuk kesehatan tubuh. Apalagi di alam terbuka seperti ini. Mari kita pulang. Nah, saudara pendengar, apakah Asmarani akan melaksanakan perintah Prabu Sora untuk membunuh Prabu Purbaya? Lalu bagaimana dengan Prabu Purbaya sendiri? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah lanjutan kisah Babat Tanah Leluhur ini dalam episode ke-37 dengan judul Gelora Api Cemburu yang dipersembahkan oleh PT Kalbe Farma bersama Teater Sanggar Cerita di radio kesayangan Anda. Sampai jumpa.